Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala menggantikan jadwal dari ustazuna Ustaz Abu Ahmad hafizahullah ta'ala, yang beliau mungkin untuk beberapa hari ke depan ya berhalangan untuk bisa mengisi di malam hari di jadwal beliau, maka insyaallah jadwal beliau akan kita isi ya dengan kajian ya membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala. Ya insyaallah nanti jadwalnya akan bergantian dengan Al-Ustaz Abu Mahdi hafizahullah ta'ala. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang pertama, Al-Hathu ala Luzumil Aql Wasifati Aqlil Labib, anjuran untuk senantiasa berpegang ataupun memperhatikan akal dan sifat orang yang berakal cerdas. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ucapan beliau, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, la yakunul mar'u bil musib fil asya' hatta takunu lahu khibratun bitajarub. La yakunul mar'u bil musibil asya' hatta takuna lahu khibratun bitajarub. Tidaklah seorang ya, tidaklah seseorang bisa benar di dalam perkara-perkara ya, tidaklah seseorang bisa benar ya di dalam perkara-perkara yang ada, hatta takunu lahu atau hatta takuna lahu khibratun bitajarub, sampai dia memiliki keahlian dengan pengalamannya. Ini dia punya pengalaman, tajarub, khibrah ya. Orang yang dikatakan memiliki khibrah berarti dia sudah sangat paham tentang apa yang dia jalani, apa yang dia bidangi, punya khibrah. Nah, dengan tajarub, dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Ini. Maka di sini menunjukkan bahwa pentingnya seorang memiliki pengalaman. Ya, tentunya pengalaman yang baik. Nah. Adapun pengalaman yang jelek itu juga bisa menjadi ibroh, ya bisa menjadi pelajaran. Ya. Baik. Kemudian kita beliau wal atilu yakunu hasanal ma'khaz fi sigharih. Wal atilu yakunu hasanal ma'khaz fi sigharih. Orang yang berakal adalah orang yang memiliki ya metode yang baik, ma'khaz yakni maslak ya. Dia memiliki metode ataupun jalan hidup yang baik, fi sigharih, di masa kecilnya ya, di masa kecilnya. Nah, dia memiliki sifat yang bagus ya, kehidupan yang baik, nah gaya hidup yang bagus. Nah, ini sifat orang yang berakal di masa kecilnya. Dia telah memiliki jalan hidup yang baik. Sahih al-i'tibar fi sabah, memiliki ya pelajaran yang benar, pelajaran yang benar ketika masa mudanya, ketika masa muda belia, ya fi sabah, ini sinul haddatsah, ketika dia di usia muda. Nah, memiliki pelajaran-pelajaran yang benar. Nah, hasan al-iffatu atau hasan al-iffati inda idrakih, dia memiliki iffah yang bagus, ya, memiliki kehormatan diri yang bagus, ya, dia punya punya iffah, punya kehormatan, ya, punya harga diri yang bagus. Inda idrakih, ketika dia sudah memiliki pemahaman, ya, ketika dia sudah bisa mencerna atau menalar apa yang ada di sekelilingnya, ya, dia sudah menjadi orang yang hasanal iffah, memiliki harga diri yang bagus. Radhiya syama'ili fi syababah atau fi syababihi, memiliki syama'il, memiliki sifat-sifat yang diridhoi, ya, dia memiliki sifat-sifat yang diridhoi di masa syababnya, di masa remaja, ya. Kalau dalam istilah Arab yang dikatakan syabab itu ma bainal bulugh ila nahwi salasin, ya, usia 15, usia balik sampai sekitar 30 tahun itu masih dikatakan syabab, remaja, ya, mulai dia balik sampai usia 30 tahun, ya, dia dikatakan syabab, ya. Maka radhiya syama'il fi syababi, dia memiliki syama'il, perangai-perangai, sifat-sifat yang diridhoi, ya, ketika remajanya. Dzarra'i wal hazmi fi kuhulatih, dia memiliki pandangan, memiliki pandangan, ya, memiliki pemikiran, wal hazm, dan memiliki tekad, fi kuhulatih, ketika masa tuanya, ya, kuhulah yakni syekhukah, masa ketika dia sudah mencapai usia syekh, usia tua, kuhul. Ya, maka ketika tua dia sudah memiliki pandangan, sudah memiliki apa? Ro'yu, kokoh, pemahamannya kokoh, ya, dan memiliki tekad ataupun keteguhan jiwa yang kuat, matang, ya, sudah menjadi manusia yang sangat matang ketika tuanya. Nah, yadha'u nafsahu duna ghayatihi biratwah, dia meletakkan dirinya, dia menempatkan dirinya, ya, di bawah tujuannya itu sejarak. Ratwah ini masafah, ya. Nah, maksud dari ungkapan ini, ya, dijelaskan di ta'liq, wal murad annal atil idza arada hadfan fa innahu yaqtaribu minhu taqatahu, yakni bahwa orang yang berakal, orang yang berakal, apabila dia menginginkan satu tujuan, ya, dia mempunyai satu tujuan, maka dia mendekati apa yang menjadi tujuan tersebut sesuai dengan kemampuannya, enggak takalluf, enggak memaksakan diri. Hai ini, ya, yadha'u nafsahu duna ghayati biratwah, dia menempatkan dirinya di bawah tujuannya, ya, dengan jarak, ada jarak antara dia dengan apa yang menjadi tujuannya. Nah, ini dia tidak terlalu takalluf jadi orang, ya. Nah, sesuai dengan kemampuannya. Tsumma yaj'alu li nafsihi ghayatan yatifu 'indaha. Kemudian dia menjadikan untuk dirinya satu tujuan. Dia menjadikan untuk dirinya satu tujuan yang dia berhenti padanya. Udah, apa yang menjadi tujuannya? Ya, apa yang menjadi tujuannya, sudah dia berhenti di situ. Tidak berlebihan, ya. Nah, tidak apa tajawuz, tidak melampaui batas dari tujuannya. Nah, jadi lurus, ya. Dia berjalan lurus, berhenti pada apa yang menjadi tujuannya. Nah, li'anna man jawazal ghayata fi kulli syai' sara ila naqs. Kata beliau, karena orang yang melampaui batas, ya, melampaui batas tujuan, nah, melampaui batas puncak pada segala sesuatu, ya, pada segala sesuatu, maka yang demikian menjadi satu kekurangan, ya, menjadi satu kekurangan. Baik, walaupun ya tentunya yang seperti ini, ya, ya ini terkait apa batasan tujuan yang kita tidak boleh melampauinya itu seperti apa? Nah, tentunya itu sesuai dengan batasan-batasan syariat, ya. Nah, namun kalau sesuatu yang baik yang kita dituntut untuk mengejar sejauh-jauhnya, maka tentunya kita kejar, kita raih, ya, sebanyak-banyaknya. Ilmu misalnya, ya, kalau ilmu misalnya belajar, nah, belajar tidak mesti, ya, tidak harus orang misalnya ana belajar kalau sudah sampai tingkatan ini, kalau sudah belajar kitab ini sudah selesai belajar, nggak mesti. Bahkan itu suatu kekurangan, ya, kalau dalam hal ilmu. Nah, tentunya apa yang disebutkan beliau, ya, ungkapan-ungkapan yang disebutkan beliau di sini tentunya itu sesuai batasan syariat, ya, sesuai dengan batasan syariat. Demikian pula ibadah, ya, ibadah kita raih sebanyak-banyaknya, kita amalkan sebanyak-banyaknya ibadah yang kita mampu. Nah, ini. Demikian pula apa yang disebutkan oleh beliau di sini dari marhalah-marhalah yang ada dari masa kecil, kemudian masa muda, masa remaja, masa tua, dengan masing-masing sifat yang disebutkan di sini, ini juga bukan batasan, ya. Artinya tidak mesti orang memiliki husnul ma'khadz, memiliki jalan hidup yang baik ketika kecil, tidak mesti, ya. Yani di tahapan manapun, di usia berapapun, dia harus menjadi seseorang yang memiliki husnul ma'khadz, memiliki metode hidup yang baik, ya, memiliki perangai yang baik semuanya. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh beliau di sini dari ungkapan ini tidak harus, ya, tidak harus seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yanfa'ul aqlu illa bil isti'mal, dan tidak bermanfaat akal kecuali diamalkan, kecuali akalnya digunakan, ya. Nah, kalau punya akal enggak digunakan, ya untuk apa? Nah, ini, la yanfa'ul aqlu illa bil isti'mal. Kama la tanfa'ul a'wan illa 'indal fursah. Sebagaimana tidak bermanfaat seorang pembantu, ya, seorang pendamping ataupun pembantu kecuali ketika ada kesempatan. Ya. Nah, kecuali ketika ada kesempatan. Nah, kita memiliki seorang a'wan. A'wan ini orang yang membantu dalam urusan kita. Ya. Nah, ataupun naubah. Orang yang memiliki pekerjaan yang bergantian dengan kita. Ya, memiliki pekerjaan yang bergantian dengan kita. Nah, a'wan ini pembantu, ya, atau pengganti kita, kalau tidak ada fursah bagi dia untuk membantu kita, tidak ada kesempatan bagi dia untuk membantu kita, ya, dia tidak bermanfaat. Untuk apa memiliki a'wan, memiliki seorang pembantu atau penolong, kalau tidak ada kesempatan dia untuk menolong, tidak ada kesempatan dia untuk menggantikan kita. Nah, ini maksudnya, ya. Kama la tanfa'ul a'wan illa 'indal fursah. Wala yanfa'ur ra'yu illa bintikhal. Ya. Illa bintikhal. Dan tidak bermanfaat Ar-ra'yu, ya, ra'yu ini pikiran, na'am, pendapat ataupun pandangan-pandangan yang dimiliki seseorang itu tidak bermanfaat illa bil intikhal, kecuali dengan intikhal. Intikhal maknanya intito, kecuali dengan penyaringan, ya. Nah, yakni tidak bermanfaat pikiran seseorang, pendapat seseorang, kecuali dengan mengetahui perkara yang bermanfaat dari perkara yang mudarat, ya. Nah, jadi seorang yang memiliki ra'yu, memiliki pandangan, ya, memiliki pendapat ataupun pikiran, itu tidak bermanfaat kecuali dia mengetahui hal-hal yang itu bisa mendatangkan manfaat, ya, demikian pula hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat. Nah, kamala tatimul fursah illa bihuduril a'wan, sebagaimana tidak sempurna fursah, tidak sempurna kesempatan kecuali dengan adanya a'wan. Ini kebalikan dari yang tadi. La tanfa'ul a'wan illa indal fursah. Kamala tatimul fursah illa bihuduril a'wan, sebagaimana tidak sempurna suatu kesempatan kecuali dengan adanya pembantu, penolong. Ya. Kita memiliki kesempatan, memiliki waktu luang misalnya, yang di situ memungkinkan orang lain untuk bergantian dengan kita. Ya. Nah. Nah, kalau tidak ada pengganti kita atau pembantu kita, fursah tadi, kesempatan tadi, ya tidak sempurna. Sia-sia. Ya, akan menjadi kesempatan yang sia-sia. Baik, ini perumpamaan yang beliau sebutkan di sini adalah menggambarkan tentang kedudukan akal, ya. Tentang kedudukan akal. Nah, ini intinya tidak bermanfaat akal kecuali digunakan akal tersebut. Ya. Nah. Wa man lam yakun 'aqluhu aghlab khisalil khair 'alaihi. Wa man lam yakun 'aqluhu أغلب خصال الخير عليه أخاف أن يكون حذفه في أقرب الأشياء إليه. Barang siapa yang akalnya, barang siapa yang akalnya tidak menjadi perangai kebaikan, ya, tidak menjadi perangai kebaikan yang mengalahkan dirinya. Wa man lam yakun aqluhu aghlaba khisalil khair alaih, barang siapa yang akalnya, ya, itu tidak menjadi kebaikan yang lebih menguasai dirinya, akhafu ayyakuna hatfuhu aqrabul asyai ilaih, kata beliau, aku khawatir kebinasaannya itu lebih dekat. Kebinasaannya itu menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan dirinya. Jadi kalau seorang, ya, tidak memiliki kebaikan yang mendominasi dirinya, kebaikan yang mendominasi akalnya, nah, bahkan sebaliknya yang mendominasi dirinya adalah kejelekan. Maka kata beliau, maka aku khawatir kebinasaan itu lebih dekat bagi dirinya. Nah, dan memang seperti itu. Nah, orang yang lebih banyak jeleknya daripada baiknya, ya lebih dekat dengan kehancuran, lebih dekat dengan kebinasaan. Nah, kemudian kata beliau, wa rasul akli, dan puncak dari akal, ya, puncak ataupun pokok dari akal adalah al-ma'rifatu bima yumkinu kaunuhu qabla an yakun. Al-ma'rifatu bima yumkinu kaunuhu qabla an yakun. Pokok dari akal, ya, pokok dari akal adalah mengetahui mengetahui sesuatu yang memungkinkan terjadinya sebelum terjadi. Ya, mengetahui sesuatu yang mungkin terjadi sebelum terjadi. Ini yang dalam istilah kita sering disebut dengan istilah firasat. Nah, ini punya firasat. Nah, ini ra'sul aql, pokok dari akal. Ya. Tapi tentunya firasat itu bukan meramal, bukan ramalan, ya. Bukan berarti dukun yang mengetahui sesuatu yang belum terjadi sebelum terjadi. Bukan itu. Firasat itu dia bisa melihat sesuatu, ya, tentunya dengan pandangan ilmu, bukan dengan tebak-tebakan. Pandangan ilmu, dia melihat suatu kejadian, oh ini nanti akan seperti ini kejadiannya. Ya, dia bisa melihat situasi yang ada, oh nanti kedepannya ini akan seperti ini. Ya. Tentunya orang yang memiliki firasat yang paling kuat adalah para ulama yang memiliki ilmu yang sangat kokoh. Ya. Nah, mereka bisa menilai sesuatu tentunya dengan ilmu yang ada pada diri mereka, bukan sekedar tebak-tebakan, apalagi meramal, enggak boleh. Ya. Misal seorang ulama, ya. Kita contohkan misalnya ulama jar wa ta'dil. Ulama al-jar wa ta'dil. Ya. Ulama yang menilai seorang, bisa menilai seorang ini baik atau jelek. Nah, biasanya mereka mengetahui dari karakternya, oh ini seperti orang, sepertinya orang ini ada ciri-ciri hizbiyah. Ya, ada ciri-ciri hizbiyah. Nah, ini contoh firasat. Nah, bisa pula yang dimaksud dengan ungkapan beliau di sini, al-ma'rifatu bima yumkinu kaunuhu qabla an yakun, bisa pula maknanya apa? Seorang itu benar-benar, ya, sebelum melakukan sesuatu, sebelum masuk dalam satu perkara, dia benar-benar tasabbut, benar-benar memastikan. Nah, ini makna yang lainnya. At-tasabbut fi kulli amalin qabla dukhuli fi, yang nanti akan disebutkan. Dia bertasabut, dia memastikan, ya, pada setiap amalan dia pastikan dulu, nah, dia pastikan, dia kokohkan sebelum dia masuk pada amalan tersebut. Nah, ini makna yang lainnya. Maka ini adalah ra'sul aql. Nah, ala kulli hal, ya, ungkapan beliau ini, al-ma'rifatu bima yumkinu kaunuhu qabla an yakun, ya, dia mengetahui apa yang memungkinkan akan terjadi sebelum terjadi, yakni hendaknya seorang sebelum melakukan sesuatu, ya, hendaknya dia penuh pertimbangan, dia menimbang sebelum dia melakukan suatu perkara, sebelum dia berucap misalnya, sebelum dia memvonis, ya, sebelum dia memutuskan satu perkara, dia sudah memiliki pertimbangan, tasabut. Nah, ini. Kalau saya ngomong seperti ini, kira-kira nanti akibatnya akan seperti ini. Ya. Kalau saya melakukan ini, nanti akan berakibat seperti ini. Jadi penuh pertimbangan. Nah, ini. Ya. Maka dia pun menimbang. Ya, sebelum maju dia menimbang dulu. Ini bagus enggak nanti? Ya, kalau saya lakukan ini bagus tidak? Nah, ditimbang, ya. Nah, sehingga dia melakukan sesuatu tidak sembrono, ya, tidak asal-asalan, penuh dengan pertimbangan. Nah, ini ra'sul aql, pokok dari akal. Baik. Kemudian kata beliau, wal wajibu 'alal 'aqil an yajtaniba asya'a salasatan, dan wajib bagi orang yang berakal, wajib bagi orang yang berakal untuk menjauhi tiga perkara, untuk menjauhi tiga perkara. Ini ya, ini peringatan dari beliau. Orang yang berakal hendaknya menjauhi tiga perkara yang akan beliau sebutkan ini. Fa innaha asra'u fi ifsadil aqli minan nari fi yabisi ausaj. Karena sesungguhnya tiga perkara ini itu lebih cepat merusak akal daripada api, ya, daripada api yang menyambar pohon yang kering. Ausat yakni pohon berduri kering. Biasanya pohon kering kalau dinyalakan api, ya, itu sangat cepat terbakar. Ya, sangat cepat terbakar. Apalagi ditambah dengan bensin. Nah, tiga perkara ini lebih cepat membinasakan akal atau lebih cepat merusak akal daripada api yang menyambar pohon yang kering tersebut. Apa itu tiga perkara tersebut kata beliau? Yang pertama, al-istighraqu fid dhahik. Ya. Al-istighraqu fid dhahik, tenggelam dalam tertawa, yakni terlalu banyak tertawa. Nah, dia hanyut dalam ketertawaan. Nah, ini ya, ini merusak akal. Bahkan apa? Bisa mematikan hati. Kasratu dhahik tumitul qulub. Nah, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, jadi jangan banyak-banyak tertawa, jangan terlalu sering tertawa, ya. Boleh tertawa bercanda, boleh, ya. Bahkan kalau kita hidup, ya, itu tidak ada canda, tidak ada senda gurau, ya, itu bisa membuat pikiran menjadi ruwet, ya, mudah stres, mudah tua, cepat tua. Boleh tertawa, Rasul juga tertawa, bahkan sampai kelihatan gigi geraham beliau, ya, ketika tertawa. Boleh, tapi jangan terlalu banyak tertawa, jangan jadi pelawak. Nah, ini ya, dari sini kita pun bisa mengetahui, ya, haramnya pekerjaan melawak, ya. Artis, pekerjaan artis secara umum itu tidak boleh, haram. Tapi terkhusus melawak ini, ya, ada nas, ada dalil dari syariat yang mengharamkannya. Ya. Nah, banyak tertawa. Mati hatinya. Nah, bahkan ada pelawak yang matinya ketika melawak. Ya. Subhanallah. Pelawak ketika melawak mati di panggung, ya. Ini pelawak zaman dulu ini. Ya, di luar negeri. Mati di panggung. Penontonnya tertawa, dikiranya matinya ini pelawak. Tertawa, ternyata mati beneran. Subhanallah. Ya, kena serangan jantung ketika melawak. Ini berbahaya, subhanallah. Ya, tepuk tangan ketika dia mati di panggung, tepuk tangan. Subhanallah, ya. Ternyata mati beneran. Nah, hati-hati, jangan banyak tertawa, ya. Nah. Kemudian wa kasratut tamanni, banyak berangan-angan, ini yang kedua yang bisa merusak akal. Banyak berangan-angan, kasratut tamanni, ya, banyak menghayal, halusinasi, ya, melamun, apa namanya, seperti ini, duduk seperti ini, pagi seperti ini, ya, di meja. Jangan biasakan seperti itu, ya. Nah, biasakan lakukan aktivitas yang bermanfaat, ya. Ini terkhusus santri, jangan biasakan seperti ini, duduk tidak melakukan apa-apa, ya. Nah, lakukan hal yang bermanfaat, murojaah, pegang Quran, baca buku, banyak. Jangan menghayal, kasratu tamanni. Nah, melamun kalau saya jadi presiden misalnya, ya. Nah, lamun kalau saya jadi ulama besar, bagus cita-citanya jadi ulama besar, tapi belajarnya males. Nah, ya, lakukan usaha. Nah, jangan tamanni, kasratut tamanni. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, su'ut tasabbut. Ya, su'ut tasabbut. Memiliki, ya, tidak, su'ut tasabbut maknanya, ada muta'akud minal umur. Tidak memastikan setiap perkara yang ada. Tidak dipastikan dulu. Apa istilahnya? Terlalu tergesa-gesa. Ya, terlalu tergesa-gesa. Ini su'ut tasabbut. Ketika mendengar suatu berita, oh iya benar ya, langsung dibenarkan. Ya. Nah. Langsung dibenarkan tanpa dia takabur dulu, benar enggak ini beritanya? Benar enggak ini informasinya? Ya. Nah. Apalagi terkait dengan adu domba misalnya. Ada orang datang, si fulan mengatakan antum seperti ini, antum dibilang jelek, ya. Nah, antum dibilang jahat misalnya. Langsung, oh kurang ajar, ya. Langsung, ya. Padahal tidak ada. Nah, ini su'ut tasabbut. Nah, terburu-buru, terlalu tergesa-gesa sebelum memastikan kebenaran sesuatu, ya. Sehingga dia pun mengeluarkan vonis-vonis yang dibangun di atas sesuatu yang tidak benar, ya. Nah, atau membangun suatu hukum di atas dasar yang salah. Nah, ini tiga perkara ini kata beliau itu lebih mematikan, ya, lebih merusak akal daripada api yang menyambar pohon yang kering. Nah, berarti sangat berbahaya tiga perkara ini, ya. Jangan banyak tertawa, jangan suka menghayal, ya, jangan suka terburu-buru di dalam memutuskan perkara. Nah, dipikirkan dulu dampak yang akan ditimbulkan, ya. Nah, kemudian kata beliau, li'annal atil la yatakallafu ma la yutiq. Karena orang yang berakal, ya, dia tidak membebani diri dengan apa yang dia tidak mampu. Dia tidak membebani diri, ya, dengan suatu perkara yang dia tidak mampu, bukan kapasitas dia. Nah, ini orang berakal, ya, tidak takalluf. Jangan dipahami tidak takalluf berarti malas, ya, karena malas belajar misalnya, karena nggak mampu, malas menghafal karena nggak mampu. Ini namanya malas, ya, al-kasl. Ya, malas, sifat tercela malas. Ini maksudnya dia tidak membebani diri dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk dia lakukan. Nah, baik. Wala yas'a illa lima yudrik. Nah, dan dia tidak berusaha, tidak berjalan kecuali dengan sesuatu yang bisa dijangkau. Dia tidak berusaha, dia tidak mengusahakan sesuatu, ya, kecuali dengan sesuatu yang bisa dijangkau. Nah, bisa diraih, bisa didapatkan, baru dia usahakan. Kalau sesuatu yang tidak mungkin diraih, ya, sesuatu yang tidak mungkin diraih, maka dia tidak usahakan. Ya, ini sifat orang yang berakal. Nah, karena kebalikan dari sifat ini adalah sifat orang yang tidak berakal. Nah, mengusahakan sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Ya, mengusahakan sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Nah, wala ya'idu illa bima yaqdiru alaihi. Dan dia tidak mempersiapkan sesuatu kecuali dengan apa yang dia mampu padanya. Ya. Apa yang dia mampu padanya. Dia tidak mempersiapkan sesuatu kecuali apa yang dia mampu untuk mempersiapkannya. Nah, atau dia tidak berjanji, tidak menjanjikan sesuatu kecuali apa yang dia mampu untuk menjanjikannya. Ya. Hai nih, ini orang yang berakal. Nah, jangan kebanyakan janji. Oh, saya janji nanti seperti ini, seperti ini. Ya. Nah, tapi dia enggak mampu. Enggak mampu mempersiapkannya. Nah, ini bukan orang yang berakal. Ya, tapi orang yang penuh dengan halusinasi, khayalan. Nah, wala yunfiqu illa biqadri ma yastafid, dan dia tidak berinfak, ya, tidak menginfakkan sesuatu kecuali sesuai dengan kadar yang bermanfaat. Dia tidak menginfakkan sesuatu kecuali dengan kadar yang mendatangkan faedah. Nah, ini. Ya. Ini pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Ya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, sifat ibadur rahman di antaranya apabila berinfak dia tidak berlebihan. Lam yusrifu, enggak berlebihan dia berinfak. Artinya berlebihan, ya, dari apa yang dibutuhkan. Berlebihan dari apa yang dibutuhkan. Nah, yang seperti ini biasanya bukan manfaat yang ada, malah mudarat. Ya, infak, berikan nafkah misalnya kepada anak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya, contoh anak butuh sepeda, dibelikan motor. Padahal butuhnya sepeda. Butuhnya motor, dibelikan mobil. Nah, ini contoh kalau kita berbicara nafkah keluarga, infak keluarga. Enggak baik baginya. Ya. Nah, butuhnya sepeda, dibelikan motor, baru dibelikan langsung subhanallah, kecelakaan misalnya, waliyadzubillah. La qaddarahullah. Ya. Ada kan kejadian seperti itu? Baru dibelikan motor, baru mau keluar dari rumah sudah nabrak orang, subhanallah. Nah, ini mudarat yang ada. Ini contoh infak, ya, yang berlebihan dari apa yang mendatangkan faedah. Wala yatlubu minal jaza illa biqadri ma indahu minal ghana. Dan dia tidak menuntut balasan, ya. Dia tidak menuntut balasan kecuali dengan kadar yang padanya ada manfaat. Al-ghana, yaitu an-naf'. Ya. Dia tidak menuntut balasan, tidak meminta imbalan, tidak meminta satu imbalan kecuali dengan kadar yang ada padanya berupa manfaat. Nah, ini. Tidak berlebihan meminta balasan. Wala yafrahu bima nala illa bima ajda alaihi naf'uhu min. Dan dia tidak senang, tidak bergembira, ya, dengan apa yang diraih. Dia tidak bergembira dengan apa yang diraih kecuali dengan sesuatu yang lebih mendatangkan manfaat, ya, yang lebih mendatangkan manfaat darinya. Nah, ini tidak berlebihan merasa senang terhadap sesuatu. Nah, kita gembira boleh, ya, atas sesuatu hasil, ya, usaha kita, kita senang misalnya, kita bergembira, tapi tidak berlebihan rasa gembira tersebut, ya. Yang mana kalau gembira berlebihan biasanya akan, kalau tidak di apa, tidak dibatasi kegembiraannya, akan mendatangkan perkara-perkara yang mendatangkan mudarat, ya. Dia menjadi orang yang lupa diri, ya, akan menjadi orang yang sombong, ujub, dan yang semisalnya. Nah ini. Taib. Ini yang disebutkan beliau, ya, juga penggambaran sifat-sifat orang yang berakal. Taib. Wal 'aqilu yabdhulu li sadiqihi nafsahu wa malahu. Orang yang berakal memberikan untuk sadiqnya, untuk temannya, memberikan untuk temannya, ya, mencurahkan untuk temannya dirinya dan hartanya. Ya. Jadi seorang yang berakal dia membantu temannya baik dengan dirinya, baik demikian pula dengan hartanya. Ini orang yang berakal, peduli terhadap teman. Apa yang bisa, dia bisa bantu, maka dia bantu. Nah ini, ya. Nah, demikian pula wali ma'rifatihi rifdahu wa mahdharahu. Nah, dan untuk pengetahuannya, ya, untuk pengetahuannya dia berikan manfaat dan kedudukannya, ya, manfaat dan kedudukannya. Nah, ini orang yang berakal memberikan untuk orang yang dikenalnya, ya, memberikan manfaat. Nah, manfaat, baik manfaat dengan hartanya maupun manfaat dengan kedudukannya. Ya. Taib. Kemudian wali aduwihi adlahu wa birrahu. Demikian pula orang yang berakal dia memberikan untuk musuhnya keadilan dan kebaikannya. Jadi ini, walaupun terhadap musuh, ya, orang yang berakal itu tidak melakukan perkara yang di luar batasan, ya. Dia tetap memberikan keadilan bagi musuhnya. Ini orang yang berakal, ya. Dia tetap berikan keadilan, dia tetap berikan kebaikan bagi orang yang itu dianggap musuh misalnya. Naam. Wali ammati bisyrahu wa tahiyyatahu. Dan untuk manusia secara umum, ya, untuk ammah, untuk keumuman manusia, dia berikan kegembiraannya dan penghormatannya. Ini, ya, orang yang berakal, ya, memberikan untuk manusia perasaan gembira. Bishrahu wa tahiyyatahu, dia hormati orang lain, ya. Nah, dia hormati, tidak direndahkan, ya. Dia bersikap ramah terhadap orang lain secara umum. Nah, ini orang yang berakal. Wala yasta'inu illa biman yuhibbu an yudhfirahu bihajatihi. Dan orang yang berakal dia tidak membantu, dia tidak menolong kecuali terhadap orang yang senang, ya, untuk diberikan kebutuhannya. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang berakal itu dia tidak membantu kecuali terhadap orang, ya, yang senang untuk dibantu kebutuhannya. Kalau orang yang tidak senang dibantu, ya jangan dibantu, ya, tidak perlu dibantu. Nah, wala yuhadditsu illa man yara haditsahu magnaman. Ya, wala yuhadditsu illa man yara haditsahu magnaman. Dan dia tidak berbicara, ya, dia tidak berbicara kecuali dengan orang yang dia lihat pembicaranya itu bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat. Jadi dia tidak berbicara dengan sembarang orang, ya. Nah, ini sifat orang yang berakal. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka tahu. Ya. Kita berbicara dengan orang ya sesuai dengan kadar orang tersebut. Ya. Datang kita misalnya ke tengah-tengah orang awam. Ya. Atau misalnya ke tengah-tengah di kumpulan orang-orang yang ya katakanlah orang-orang awam ya, atau di kumpulan anak-anak misalnya. Ya. Datang di situ ngobrol masalah politik misalnya. Ya, ngobrol masalah politik. Ya enggak ngerti, anak-anak kecil ya, diajak bicara masalah politik. Ya, ini situasi politik sedang memanas ini. Kira-kira bagaimana pendapat kamu misalnya? Ya, pelongo-pelongo dia. Apa maksudnya? Ya, sebenarnya anak kecil diajak bermain, bukan diajak ngobrol politik. Nah, ini enggak ada manfaatnya. Dan ngobrol politik juga tentunya secara umum tidak baik ya. Nah, tidak baik. Enggak bagus membicarakan politik. Nah, ya. Apalagi kalau sudah mengarah-ngarah mendukung ya tokoh-tokoh politik tertentu, ini sudah tidak boleh dalam Islam, tidak boleh politik siasah ya. Nah, as-siasah. Taib. Illa an yaghlibahu ittiraru ilaihi. Kata beliau kecuali, ada pengecualian ini. Kecuali ya, memang dia terpaksa. Ya, kondisinya memang terpaksa. An yaghlibahu attirar ilaihi. Keterpaksaan itu mengalahkan dia sehingga dia mau enggak mau harus berbicara ini. Ya, misalnya terkait fitnah. Fitnah yang terjadi misalnya. Ya. Ya, kita berusaha untuk tidak membahas masalah fitnah. Yang itu bisa menimbulkan kegaduhan misalnya, bisa menimbulkan pro dan kontra. Ya. Nah, tapi ada keadaan tertentu yang mau enggak mau kita harus berbicara ini. Kalau enggak disampaikan ini enggak bagus, ya. Bahaya kalau tidak kita sampaikan. Ya, kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita ceritakan. Ya. Kita ceritakan apa yang terjadi. Wala yadda'i ma yuhsinu minal ilm. Li'annal fadha'ila ar-rijal laysat madda'uha. Nah, dan orang yang berakal tidak mengklaim ya, dia tidak mengakui dirinya ya bahwa dia adalah orang yang memiliki kebaikan dari sisi ilmu. Jadi dia tidak menganggap dirinya berilmu, memiliki ilmu yang baik, memiliki pemahaman yang baik. Tidak. Ya, tidak mengaku, tidak menganggap dirinya pintar misalnya, tidak mengaku bahwa dia berilmu. Nah, ini. Kenapa kata beliau li annal fadha'ila rijal laisat madda'uha? Karena keutamaan seseorang bukan dengan sesuatu yang dia akui, bukan yang dia klaim. Ya, tapi orang lain yang menganggap ini orang berilmu atau bukan. Ya. Orang lain yang akan menilai keutamaan yang ada pada diri kita itu orang yang menilai. Ya. Jadi tidak perlu ngaku-ngaku. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini agak panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta